Alhamdulillah, terima kasih. Iki mudah-mudahan sing tepuk tangan akhir rezeki ini. Sehingga kayak aku rezeki ini tambah wae akhir rezeki ini. Amin. Allahumma amin. Sing dungake muga-muga nang teko jodone. Soale tanggal selawi wis cidek jarake. Lili Herlina Munata. Demi cinta aku rela.